Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita masih dalam fil buyu', jual beli. Sebelumnya telah kita jelaskan definisi jual beli dan hukumnya. Nah, kita jelaskan juga tentang arkanul bai', rukun-rukun jual beli. Ya. Ada berapa rukun jual beli? Ada tiga. Yang pertama akid, yang melakukan transaksi, mencakup penjual dan pembeli. Yang kedua ma'qud alaih, yaitu barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga apa? Sirah, sirah ijab qabul. Dan telah kita jelaskan ya, ijab qabul ada yang sifatnya lafziyah, ada juga yang sifatnya apa? Fi'liyah. Ya. Yang lafziyah seperti penjual mengatakan saya jual. Pembeli mengatakan saya beli. Nah. Ya. Adapun fi'liyah sekedar mu'atah, serah terima barang. Penjual menyerahkan barangnya sementara pembeli menyerahkan uangnya. Maka itu sudah dianggap ijab kabul dan sah jual belinya. Walaupun tidak ada ucapan saya beli, saya jual. Ini menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Sebagaimana telah kita jelaskan. Nah. Masuk pada al-mas'alatu as-salisah. Masalah yang ketiga. Al-ishadu al-bay'. Ya. Mempersaksikan atau mengangkat saksi pada jual beli. Al-ishadu al-bay' mustahabun wa laysa biwajib. Al-ishad, mengangkat saksi atau mempersaksikan pada jual beli, hukumnya mustahab, sunnah. Ya, dianjurkan, bukan suatu kewajiban. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashhidu idza tabay'tum. Dan persaksikanlah apabila kalian melakukan jual beli. Ya. Fa amara Allah taala bil isyhad indal bai'. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengangkat saksi ketika jual beli. Ghairu anna hadzal amra lil istihbab, akan tapi perintah di sini perintah lil istihbab yang menyatakan sunnah. Ya. Bidalili qouli taala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ أَمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُمِنَ أَمَانَتَهُ. Ya. Apabila sebagian kalian merasa aman dengan sebagian yang lainnya, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُمِنَ أَمَانَتَهُ. Maka hendaklah ya, yang diberikan kepercayaan, dia menunaikan amanahnya. Ya. Padahal ala anna al-amra innama huwa amrun irsyad. Maka ini menunjukkan bahwasanya perintah dalam ayat tadi wa ashhidu idza tabay'tum, ya, perintah yang sifatnya irsyad, arahan, bimbingan. Naam. Litawsiq wal maslaha. Ya, untuk kepercayaan dan kemaslahatan. Ya. Sehingga perintah dalam ayat tadi wa ashhidu idza tabay'tum, persaksikanlah apabila kalian melakukan jual beli, Walaupun asal perintah ini menunjukkan kepada kewajiban, akan tetapi ada dalil yang memalingkan dari asal perintah yang tadinya wajib menjadi sunnah, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addi alladhi tumina amanatah. Nah. Sekali lagi, perintah sini perintah yang sifatnya arahan, bimbingan, bukan merupakan suatu kewajiban. Nah. Wa Umarah ibn Huzaimah. Dari Umarah ibn Huzaimah. Anna ammahu haddasahu. Wa huwa min ashabi Nabi SAW. Sesungguhnya pamannya, yang merupakan sahabat Nabi SAW, menyampaikan kepadanya. Annahu alaihi salatu wassalam ibta'a farasan min a'rabi. Sesungguhnya Nabi SAW membeli seekor kuda dari orang Badui. Wasataba'ahu liyaqbidha samana farasihi. Rasulullah meminta orang Badui tersebut untuk mengikutinya. Ya. Untuk mengambil harga atau uang penjualan pembelian dari kuda tersebut. Nah, diminta untuk mengikuti Nabi SAW untuk mengambil uangnya. Fa'asra'an Nabi SAW wa abtu'al a'rabi. Nabi SAW berjalan cepat sementara orang Badui tadi berjalan lambat. Wa tawfiqar rijalu yata'arruduna lil a'rabi. Fayasumunahu bil faros. Maka orang-orang mulai menghadang orang Badui tadi dan menawarnya, menawar kuda tersebut. Wahum la yas'uruna anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ibta'ahu. Mereka tidak mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membelinya. Nah. Jadi dari hadis tadi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli seekor kuda dari Arabi, dari orang Badui. Nah, ketika itu Nabi SAW tidak membawa uangnya, sehingga memerintahkan Arabi untuk mengikutinya untuk mengambil uang pembayarannya. Rasulullah berjalan cepat sementara orang Badui tadi jalannya lambat. Orang-orang lihat orang Badui ini bawa kuda. Sehingga orang mulai menghadang orang Badui tadi untuk menawar kudanya. Nah, mereka tidak mengetahui bahwasanya kuda itu telah dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na yasumunahu yatlubuna shira'ahu minhu. Dan makna yasumunahu, mereka meminta untuk membelinya darinya, menawar supaya bisa membeli kuda tersebut. Wa wajhu dalalah, sisi pendalilan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istara al-farasa min al-a'rabi walam yakun bainahuma bayyinah. Nabi SAW membeli kuda tersebut dari orang Badui dan tidak ada bayyinah, tidak ada saksi, tidak ada bukti di antara keduanya. Ya, tidak mengangkat saksi. Walau kanat wajibatan fil bay' lam yashtari Nabi SAW illa ba'da isyhad. Kalau seandainya persaksian tadi itu wajib dalam jual beli, niscaya Nabi SAW tidak akan membelinya kecuali setelah ada persaksian. Nah, ini kalau wajib, tapi kan ketika itu Rasulullah dia mengangkat saksi. Ya, menunjukkan bahwasanya persaksian dalam jual beli itu bukan suatu kewajiban. Dan ini pun diantara sharif yang memalingkan dari asal perintah yang tadinya wajib menjadi sunnah. Nah, wa kana sahabatu radhiyallahu anhum yatabayya'una fi asrihi sallallahu alaihi wasallam fil aswaq. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum, mereka melakukan jual beli pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di pasar-pasar. Walam yunqal anhu annahu amarahum bil ashhad, bil ishad. Dan tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memerintahkan untuk mengangkat saksi. Ya. Padahal para sahabat ketika itu banyak melakukan transaksi di pasar-pasar. Ya. Tapi tidak dinukilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengangkat saksi. Wala nukila anhum fi'luhu, dan juga tidak dinukilkan perbuatannya dari mereka. Nah. Walianna as-sira'a wal bai'a min al-umuri allati taksuru bainan nas bil aswaq fi hayatihim al-yawmiyah. Dan dikarenakan ya jual beli di antara perkara-perkara yang banyak terjadi di antara manusia di pasar-pasar dalam kehidupan mereka sekarang ini. Nah, banyak terjadi. Ya. Kadang-kadang kalau kita bisa ke pasar, bukan hanya satu toko saja yang kita beli. Ya, ke toko ini, pindah ke toko ini, pindah ke toko itu, mungkin bisa sampai 3-4 toko. Ya, ada 3-4 warung, 3-4 jongkok yang kita beli barangnya. Walau ashadu ala kulli syai'in la ada illa kharji wal masyaqqah. Kalau seandainya ya mereka mempersaksikan pada setiap ya pembelian tadi, niscaya akan membuat sulit dan keberatan. Nah, datang ke toko ini ambil saksi. Ya, datang toko lagi ambil saksi lagi. Niscaya akan keberatan dan menyulitkan. Nah, sehingga hukumnya bukan suatu kewajiban. Lakin idza kana al-ma'qud 'alaihi min as-safaqat al-kabirah al-mu'ajjalah as-saman, akan tetapi apabila barang yang diperjualbelikan atau objek yang diperjualbelikan di antara jual beli yang besar, nah, al-mu'ajjalah saman yang diakhirkan pembayarannya atau dihutang, ya, mimma yahtaju ila tawsik, dari perkara-perkara yang membutuhkan untuk tawsik, kepercayaan, nah, penguat, bayam bagi kitabatu zalika, maka selayaknya untuk menulisnya. Nah, ya ayuh alladzina amanu idza sabayantum ilayhi ila ajalin musamma faqtuhuh. Ya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai orang beriman, apabila kalian melakukan jual beli, nah, ya, dengan cara menghutang sampai pada waktu yang tertentu, maka tulislah. Ya. Wal ishadu alaih, dan mengangkat saksi atas jual beli tersebut. Washidu idza tabayatum. Ya. Ini kalau objek yang diperjualbelikannya besar, nilainya ratusan juta, nah misalkan miliaran, yang jelas besar lah. Ya. Maka harus ada penguat, apalagi tadi sifatnya dihutangkan. Ya, ini butuh tawsiq, ya, sebagai bukti. Maka kalau demikian, hendaknya dia menulisnya dan mengangkat saksi. Dirujuk ila al-wasiqah idza waqa'a khilafu baina tarafain. Ya, supaya menyerujukan ya alat bukti tadi, penguat tadi, jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak. Nah, ya penting kalau nilai-nilai besar tadi ya adanya saksi atau juga adanya catatan. Nah, al-mas'alah rabi'ah, masalah yang keempat, al-khiyaru fil bay', al-khiyar dalam jual beli. Al-khiyar, makna khiyar, ay yakuna likulli min al-ba'i والمشتري الحق في إمضاء عقد البيع أو فسخه. Maknanya, bagi setiap penjual dan pembeli memiliki hak ya, untuk melanjutkan akad jual beli atau membatalkan akad jual beli. Nah, ini namanya khiyar. Ya, jadi pilihan bagi siapa, bagi penjual dan pembeli, melanjutkan akadnya atau membatalkan akadnya. Fal aslu fi aqdil bai' ay yakuna laziman. Asal dalam jual beli yaitu lazim, harus meneruskan. Ya, ini asalnya. Tatkala kita membeli suatu barang kepada orang lain, maka asalnya ya kalau sudah sempurna jual belinya, terjadi akad jual belinya, pada asalnya tidak boleh membatalkan. Ya, lazim asalnya. Mata in aqada mustawfiyan arkanahu wa syurutahu. Ya. Ketika akad tersebut terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Ya. Kalau sudah terpenuhi rukun-rukun syarat-syaratnya dan terjadi akad, maka lazim. Nah, tidak boleh membatalkan akad tersebut. Wala yahiku li'ayi minal muta'akidain arruju anhu. Ya, tidak berhak bagi salah seorang di antara dua orang yang melakukan transaksi tadi, baik penjual atau pembeli, untuk kembali darinya, untuk membatalkannya. Nah, ini pada asalnya. Kalau sudah sah akadnya, terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, sudah sempurna akadnya, tidak boleh membatalkan. Nah, baik pembeli atau penjual. Ini pada asalnya. Illa anna dinal islami dinus samahah wal yusri. Akan tetapi agama Islam ini agama yang tolerin. Ya, toleran. Dan juga mudah. Ya, yura'i al masaliha wal dhurufa li jami afrodihi. Memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan dan juga kondisi-kondisi pada semua individu manusia. Nah, ini agama Islam. Inna dina yusrun. Ya. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Ya. Agama yang mudah. Nah, agama yang samaha. Ya. Sehingga memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan dan juga kondisi-kondisi setiap orang. Wa min dalika anna al-muslima idza ishtara sil'atan aw ba'aha li sababin ma. Wa min dalika dari apa pembahasan yang disebutkan tadi. Nah, seorang muslim apabila membeli suatu barang atau menjualnya dikarenakan suatu sebab, summa nadima ala dzalika, kemudian dia menyesalinya, menyesal telah menjual barang ini, menyesal telah membeli barang ini, faqad abaha lahu syar'u al-khiyara hatta yufakkiru fi amrihi, maka syariat telah membolehkan padanya khiyar, pilihan, sehingga dia memikirkan ya, pada urusannya. وَيَنْظُرُ فِي مَسْلَحَتِهِ, dan dia memperhatikan, melihat kemaslahatannya. Nah. وَيَقْدُمُ عَلْبَيْءِ أَوْ يَتَرَوْجَعَ عَنْهُ, dia melanjutkan jual belinya atau kembali. Dan artinya membatalkan jual belinya. عَلَى مَا يَرَوْهُ مُنَاسِبًا لَهُ, sesuai dengan apa yang dia perhatikan cocok baginya. Nah, ya. Jadi sekali lagi, walaupun pada asalnya akad jual beli ini lazim, ya, tidak boleh dibatalkan kalau sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, tapi ya, agama Islam ini agama yang mudah. Nah, sehingga memperhatikan kemaslahatan dan kondisi-kondisi masing-masing orang. Nah, ketika seorang menjual atau membeli barang, kemudian dia menyesal, maka syariat membolehkan khiyar, pilihan. Nah, tapi tentunya khiyar ini ada tempat-tempatnya, kapan dibolehkan khiyar, pada keadaan apa dibolehkan khiyar. Nah, aqsamul khiyar di antaranya ini, pembagian atau macam-macam khiyar. Lil khiyari aqsamun. Khiyar memiliki macam-macam, ahamuha yang paling penting, awalan yang pertama, khiyarul majlis, khiyar majlis. Apa yang maksud dengan majlis? Wahual makan alladhi yajri fihi tabayu', yaitu tempat yang berlaku padanya at-tabayu', jual beli. Ya. Kemudian majlis di sini adalah tempat terjadinya akad jual beli. Ya. Fayakunu li kulli wahidin min al-aqidain al-khiyar. Maka bagi setiap salah satu di antara dua orang yang melakukan transaksi, penjual atau pembeli, memiliki khiyar, pilihan. Dengan syarat, madama fi majlisil aqd. Selama mereka berdua masih berada di majlis akad, tempat melakukan akad transaksi jual beli. Walam yatafarraqu minhu, dan kedua-duanya belum berpisah dari majlis atau tempat akad tersebut. Nah. Ya. Misalkan pembeli dan penjual berada di suatu toko. Nah, pembeli dia membeli barang yang ada di toko tersebut. Nah, penjual pun ya menjual barang yang ada di toko tersebut. Terjadi akad jual beli. Terpenuhi syarat dan rukunnya. Tamal akad. Sempurna dan sah jual belinya. Ya. Tapi si pembeli misalkan masih di toko tersebut. Setelah dipikirkan. Nah. Baik-baik. Sepertinya. Ya. Saya gak butuh barang ini. Atau sepertinya. Saya tidak mau barang ini. Nah. Maka boleh. Khiyar. Nah. Boleh memilih apakah melanjutkan jual belinya. Ataukah dia membatalkan? Nah, selama dia berada di tempat akad tersebut. Kalau seandainya pembeli mengatakan, maaf saya gak jadi beli barang ini, saya minta uangnya dikembalikan. Boleh-boleh saja. Ya, dikarenakan masih dalam majlis akad. Nah, atau tiba-tiba si penjual, ketika dia menjual, wah ini barang kesayangannya, misalkan. Saya dipikirkan lagi, wah, saya nggak jadi jual barang ini. Boleh mengatakan, maaf saya nggak jadi jual barang ini. Nah, saya mau kembalikan saja uangnya. Selama mereka berada di majlis akad, maka tidak mengapa. Nah, dikarenakan masih memiliki khiyar. Ya, ini mudahnya syariat Islam. Nah, memperhatikan kondisi-kondisi setiap orang. Kadang-kadang setiap orang mungkin dia semangat lihat barang, ingin beli. Setelah dibeli, dilihat kembali, kok menyesal beli barang ini? Nah, maka selama dia berada di majlis akad, ya, boleh dia untuk membatalkannya. Di hadis Ibn Umar, radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibn Umar, radhiyallahu anhuma, ana nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa. Al-bay'an, ya, penjual dan pembeli ini memiliki khiyar, pilihan, selama keduanya belum berpisah dari majlis akad. Nah, masing-masing punya pilihan. Ya. Transaksi jual beli di saung misalkan. Nah, yang satu beli kopi, jual kopi, beli kopi. Saya dipikirkan, ah, saya ini enggak suka ini. Kopi gunting, pinginnya kopi giling. Batalkan misalkan akadnya. Nah, bahas tidak mengapa. Barakallahu fikum. Selama di majlis akad. Ya. Yeah. Nah, dan selama barang itu ada. Ya, tapi kalau barangnya sudah rusak, sudah habis, diseduhin kopi sudah diminum, apa nggak jadi beli? Sudah habis nggak jadi beli. Nah, ya. Kalau selama barang itu masih ada, masih utuh, tidak rusak. Nah, ya, maka ini masih berada dalam khiyarul majlis. Ya. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Lanjutannya, fa in saddaqa wa bayyana burika fi bay'ihima. Kalau kedua-duanya jujur dalam jual beli dan menjelaskan keadaan barang yang diperjualbelikan, menjelaskan, oh ini cacat, ini tidak. Nah, maka akan diberkahi jual beli keduanya. Ini pun hasungan supaya kita jujur dalam jual beli. Nah, wa in kadaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Dan apabila kedua-duanya dusta, ya, baik pembeli atau penjual, dia berdusta dalam jual beli. Nah, kemudian menyembunyikan keadaan barang. Barangnya ada cacat, tapi ditutup-tutupi cacatnya. Ya, tidak dijelaskan cacat barang tersebut. Maka akan dicabut keberkahan jual belinya. Hasungan supaya jujur dalam jual beli. Ya. Jadi ngalap berkah. Dengan apa? Dengan kejujuran. Perkara yang dihasung. Ya. Supaya mendapatkan keberkahan dengan kejujuran. Ya, bukan ngalah berkah ke kuburan sunan-sunan atau wali-wali. Tapi di antara bentuk ngalah berkah yang disyariatkan dengan apa? Kejujuran. Ya, ngalah berkah dari jual beli dengan kejujuran. Rasulullah mengatakan tadi, kalau seandainya dia jujur dan menjelaskan keadaan barangnya, akan diberkahi jual belinya. Ya, mengharapkan keberkahan dalam jual beli yang kita lakukan dengan cara apa? Jujur. Barakallahu fikum. Yang kedua, khiyarus syarat. InsyaAllah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain tentang khiyarus syarat. Ya, kita baru jelaskan satu bentuk khiyar, yaitu khiyarul majlis. Ya, bisa dipahami insyaAllah. Baik. Allahumma alhamdulillah. Ustaz boleh batal jual beli kalau ada yang lebih harga tinggi. Contoh setelah saya jual baru terima message dengan harga mahal. Jadi saya batal masih di majlis akad dan sudah bayar. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Tadi pada asalnya kalau masih di majlis akad, masing-masing pihak penjual atau pembeli ya memiliki pilihan. Nah, memiliki khiyar melanjutkan atau membatalkan jual beli. Ya. Tapi di sisi lain, nah, tidak boleh kita menawar barang yang telah ditawar oleh saudaranya atau membeli barang yang telah dibeli oleh saudaranya. Nah, misalkan ya barang ini sedang diperjualbelikan. Ya, nah, dan belum selesai, ya, jual belinya, belum sempurna. Tiba-tiba datang orang lain. Nah, ya, saya berani dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini tidak boleh semacam ini. Kecuali dalam lelang ya. Nah, jadi kalau sebenarnya bukan lelang, tidak boleh. Ya. La yasumu rajul ala sawmi akhi. Nah, tidak boleh seorang menawar kepada barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Kecuali kalau sudah akadnya terputus, tidak jadi, maka boleh yang lainnya untuk menawar barang tersebut. Nah, ada kalau sedang ditawar, ya. Tidak. Sekali lagi, selama di majlis akad berlaku hadis tadi. Ya, berlaku hadis tadi. Nah, kedua-duanya memiliki pilihan, bil khiyar. membatalkan atau melanjutkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Subhanaka bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.